Iya, selamat sore Ibu Meli. Selamat sore. Silahkan Ibu. Sebelum dia mengeluarkan perda, macam-macam peraturan itu, sebenarnya terapkan dulu perda yang udah ada. Contohnya motor mesti pasang lampu, pakai helm, itu semua nggak diturutin. Perda merokok juga enggak dilanggar, nggak ada sanksinya tuh. Sekarang itu kayaknya semua cari peraturan-peraturan yang akhirnya UUD gitu. Sekarang kalau memang mau diterapkan kendaraan umum dulu, itu bus, minibus yang asapnya itu sangat-sangat mencemarkan udara. Yeah. Itu jalankan dengan yang betul dulu yang ada deh, jangan bikin peraturan-peraturan baru. Yeah, oke, okay. Ibu terima kasih. Masih juga ibu-ibu, Ibu Tini. Sore. Iya, selamat sore, silahkan Ibu. Iya, ini bikin peraturan lagi ya. Kalau mau mencemarkan udara gitu, pencemaran udara mau uji emisi, tapi uji emisinya jangan cuma buat mengada-ada aja. Idealnya gimana Ibu? Iya, maksudnya sebentar. Oke, Bapak Leo, selamat sore. Sore. Silahkan. Aduh Bu, itu peraturan biasa ya itu mah. Ya itu kayak perda rokok aja nggak berjalan tuh. Iya kan, ya emang sih yang tadi Ibu itu benar itu yang apa angkutan umum tuh yang pertama itu tuh yang diinikan dulu gitu. Itu kalau peraturan berjalan nggak bagus sebenarnya itu. Yang rokok aja nyatanya nggak berjalan itu Bu. Iya. Oke. Okay. Terima kasih, Bapak Darmawan. Halo. Ya, bagaimana komentar Anda, Pak? Saya pikir bagus ya, cuma peraturan ditambahin kalau perlu disekrap aja dia biar nggak tambah macet gitu mobilnya kalau emang nggak lulus gitu. Tapi Pak Tugas jangan cuma lagi ngumpul gitu, dia ada peraturan buat yang nggak semestinya gitu. Terima kasih. Oke. Okay. Bapak Ronald, bagaimana komentar Anda? Ya, yang pertama kita harus ingat pencemaran udara itu sebenarnya sumbernya dari mana yang paling besar gitu loh. Apakah memang dari kendaraan bermotor paling besar? Yang kedua memang kok pemerintah DKI ini membuat aturan-aturan segala macam itu nggak dipikirin dulu gitu. Sementara peraturan-peraturan yang lain juga belum terlaksanakan baik gitu loh. Jadi mungkin ini akal-akalan aja sih mikir nih ada proyek apa kali ini DKI ini dengan yang lain-lain ini gitu loh. Oke, okay. Terima kasih. Bapak Denny, silahkan. Sebetulnya jangan dibuat peraturan-peraturan baru lagi, karena ini kan proyek namanya. Kalau seperti membuat peraturan baru lagi, itu artinya ada pemasukan yang diharapkan kan. Kalau memang mau diterapkan, sampai saat ini uji kir kendaraan itu, saya juga punya mobil pick up. Uji kir kendaraan kan sudah dilakukan, emisi juga sudah ada, tetapi di jalan masih banyak yang masih berasap begitu kan. Jadi uji emisinya itu sebetulnya sudah ada. Sekarang kalau mau diterapkan ke mobil-mobil sedan atau mobil-mobil yang pribadi, itu jauh lebih sedikit, jumlahnya jauh lebih sedikit. Yang banyak mengeluarkan polusi kan mobil umum. Kita polisi itu harusnya mencari penyebab dan memeriksa di perhubungan aja di bagian kir. Itu sudah ada uji emisinya, ngapain dibuat lagi? Oke, okay. Bapak terima kasih. Pak Dibyo. Ya, selamat sore Bu. Ya, silahkan kembali Pak Dibyo. Ya begini Bu, ini biasanya uji emisi ini secara teknis ya Bu ya, biasanya dilakukan oleh mobil-mobil yang bahan bakarnya itu solar Bu, karena itu solar mengeluarkan asap yang tebal dan hitam. Oleh karena itu maka terutama bis-bis kota, bis-bis metro mini segala macam yang menggunakan bahan bakar solar dan kendaraan tua termasuk juga bensin itu harus diuji emisi oleh LCGR tersebut gitu. Tapi kalau mobil pribadi yang menggunakan solar itu kecuali tahun-tahun tua yang tahun 70 sampai tahun 90 di bawah 2000 itu biasanya dilakukan oleh DLAJR. Tapi setelah itu biasanya bengkel-bengkel itu mengeluarkan sertifikasi disaksikan oleh orang-orang dari DLAJR maupun Departemen Perhubungan, mengacu pada Undang-Undang Lingkungan Hidup yang dikeluarkan oleh Bapak Rahmat Witular, termasuk juga Undang-Undang Lingkungan Hidup yang dilakukan oleh badan-badan riset lainnya seperti BPPT, termasuk juga dari Departemen Perhubungan sendiri dan sebagainya mengenai kadar nitrogen, oksigen, karbon monoksida dan sebagainya. Terima kasih. Oke. Okay.